نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخوان في الدين أعزاني وأعزكم الله، الحمد لله pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kajian yang terdahulu kita telah memasuki pembahasan Babu Maja'a Annal Ghuluwa fi Quburi Salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab tentang dalil yang datang bahwasanya perbuatan ghulu, perbuatan berlebih-lebihan di dalam menyikapi kuburan orang saleh, ini akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah. Kita telah membaca satu hadis dari Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qamin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu doanya beliau mengatakan, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qamin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat besar bagi kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya mereka sebagai masjid. Ini jelas dalil yang datang di doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar supaya jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai berhala. Di sini menunjukkan bahwasanya menjadikan kubur sebagai tempat yang dikhususkan untuk melakukan ibadah, baik itu berdoa ataukah salat ataukah thawaf ataukah i'tikaf, ini merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Kita lanjutkan di dalil yang kedua dari kitab tersebut, apakah dari bab ini. Wa ibn Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Afara'aytumul Lat wal Uzza? Ala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Wa kadha qala Abul Jauza an Ibn Abbas kana yaluttu sawiqa lil haji. Dan milik Jarir yakni al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau adalah Ibnu Jarir, yakni al-Imamul Hafidz Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, ini sahibu at-tafsir. Beliau pemilik kitab tafsir, tafsir At-Tabari. Ini tafsir, yakni Jami'u Ta'wil Al-Quran Al-Azim. Ini tafsir yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Beliau meninggal pada tahun 310 Hijriah, rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan hadis dengan sanadnya, ataukah membawakan penafsiran tentang ayat afara'aitumul lat wal uzza dengan sanadnya dari Sufyan, yakni Sufyan al-Azhar annahu Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri. Sufyan di sini maksudnya adalah, yang nampak di sini adalah Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri. Imamun hujjatun 'abidun, seorang imam, seorang hujjah, yakni seorang yang ucapannya itu bisa dijadikan sebagai hujjah, yang hujjahnya kuat, argumennya kuat. Abidun, seorang abid, seorang ahli ibadah. Beliau mata sanata 61 ba'dal mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 161 Hijriah, rahimahullah ta'ala. Kemudian Sufyan dari Mansur. Mansur ialah Mansur ibn al-Mu'tamir. Ibn al-Mu'tamir thiqatun faqih. Beliau seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya, dan seorang yang faqih. Dan Mansur meninggal pada tahun 132 Hijriah, rahimahullah ta'ala. Dari Mujahid. Dan Mujahid di sini adalah Mujahid Ibn Jabr. Mujahid Ibn Jabr. Ini thiqah, seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya, seorang imam fit tafsir. Akhadha Ibn Abbas wa ghairihi. Mujahid ini mengambil ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas serta selainnya. Meninggal pada tahun 104 Hijriah. Beliau salah seorang tabi'in, rahimahullah ta'ala. Dari Mujahid, yani ketika beliau menafsirkan ayat afara'aitumul lata wal uzza, bagaimana pendapat kalian tentang berhala yang bernama Lata? Ini ada dua bacaan, boleh dibaca dengan afara'aitumul lata ataukah afara'aitumul latta. Boleh dengan dua bacaan ini. Afara'aitumul lata wal uzza ataukah afara'aitumul latta wal uzza. Ini surat An-Najm ayat yang ke-19. Di mana Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang tafsir ayat ini berkaitan dengan penjelasan masalah Al-Lat. Al-Lata ini kana yaluttu lahumus sawiqa. Lata ini adalah orang yang dahulu itu biasa membuat adonan tepung. Ini membuat roti dari adonan tepung. Ya, ini untuk para jamaah haji. Famata, kemudian Lata ini meninggal dunia. Fa'akafu ala qabrihi. Kemudian mereka, jadi orang-orang yang fanatik dengan Lata, orang-orang yang hulu dengan Lata, orang-orang yang berlebihan di dalam menyikapi Lata, setelah Lata itu meninggal, kuburannya itu dijadikan tempat untuk iktikaf. Ya. Mereka beriktikaf di kuburannya Lata. Ini asalnya karena pengkultusan. Fanatik dengan salah seorang, terlalu berlebihan, yakni hulu dengan salah seorang, sampai kemudian orang tersebut meninggal dunia, kemudian mereka beriktikaf di sekitarnya. Wa kana qala Abu Jauza, demikian pula berkata Abu Jauza. Abu Jauza ini adalah Aus ibn Abdullah Ar-Rib'i, thiqatun masyhur. Beliau seorang thiqah dan seorang yang masyhur, meninggal pada tahun 83, rahimahullah ta'ala. Demikian pula Abu Jauza mengatakan tentang ayat tersebut dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana yaluttu sawiqa al-haji. Dahulu Lata ini adalah orang yang biasa membuat adonan tepung, membuat roti dari adonan tepung untuk para jamaah haji. Jadi beliau dikenal dengan orang yang dermawan. Seluruh jamaah haji yakni dijamu dengan tepung, yakni dengan adonan tepung, dengan roti yang beliau bikin. Ini termasuk di antara bentuk dermawanan seorang yang saleh. Selain itu pula Lata ini juga seorang yang ahli ibadah, seorang yang yakni saleh. Tapi meskipun demikian, tidak boleh kita gulu dengan orang yang seperti ini. Sehingga ketika dahulu ada orang-orang yang gulu, diawali karena sebenarnya itu awalnya itu terlalu menghormati dengan berlebihan, akhirnya gulu dan terjatuh dalam perbuatan syirik. Ini beberapa tarajim, beberapa biografi dari orang-orang yang ada dalam hadis ini sudah kita sebutkan tadi. Yaluttus sawiqa, Syekh di sini menyatakan, yani ai yakhlituhu bisamanin wa nahwihi, yani mencampur tepung tadi dicampur dengan minyak ataukah yang semisal dengannya. Ini dibikin adonan, dicampur dengan minyak, mentega, bumbu-bumbu dan juga yang lainnya. Ini hal yang sudah masyhur di antara kita bagaimana cara membuat tepung. Ya. Atafu ala qabrihi. Ketika Lata ini seorang yang dermawan yang biasa membuat roti untuk jamaah haji sebagai jamuan bagi mereka meninggal dunia, maka para penghulunya, para orang-orang yang fanatik kepadanya, para pemujanya, mereka itu aqbalu wa wadhabu wa ihtasabu alaihi. Atafu ala qabrihi maksudnya aqbalu wa wadhabu wa ihtasabu alaihi. Mereka itu menghadap ke arah kuburan, beriktikaf menghadap ke arah kuburan, kemudian semakin tekun di situ, rajin di situ, dan mereka ihtabasu. Wahtabasu yani menahan diri, maksudnya tetap diam di tempat itu, di kuburannya Lata ketika Lata sudah meninggal. Jadi asal mulanya Lata itu menjadi berhala itu asalnya dulu itu orang saleh, bukan orang fajir. Ya, bukan dibuat awalnya itu memang ditujukan untuk sesembahan, bukan. Awalnya itu dia itu orang saleh, awalnya itu karena dihormati terlalu berlebihan. Sampai kemudian orang-orang yang gulu kepadanya, orang-orang yang terlalu fanatik kepadanya, kemudian terjerumus dalam perbuatan syirik, na'udzubillah min dzalik. Sehingga perbuatan fanatik, gulu, berlebihan di dalam menyikapi sesuatu itu salah satu sebab yang menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Bisa jadi itu nanti akan taklid buta dengan orang yang kita fanatiki tadi. Ataukah na'udzubillah bisa jadi nanti kalau memang orang tersebut sudah meninggal ternyata masih gulu juga, sampai kemudian datang ke kuburannya dalam rangka meminta pendapat, meminta petunjuk, beritikaf di situ, beribadah di situ, karena ini sudah jatuh dalam perbuatan syirkul akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ini sedikit dalil dan juga keterangannya yang menunjukkan kepada kita bahwasanya hulu ini perkara yang sangat berbahaya. Hulu dengan kuburannya orang-orang saleh, berlebihan di dalam menyikapi kuburannya orang saleh, ini akan menjadikan kuburan tersebut sebagai autanan berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya adalah berhala Lata. Lata ini asalnya adalah kuburannya seorang yang saleh yang sangat dermawan yang biasa membuat roti untuk jamaah haji. Kemudian kita lanjutkan di dalil yang ketiga dalam bab ini. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Ini dalam sebagian riwayat ya. Di riwayat yang lain dikatakan zawiratil qubur. Ataukah zawaratil qubur. Ya. Wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruja. Rawahu ahlus sunan. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, la'ana Allah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yakni kaum perempuan yang suka melakukan ziarah kubur. Ya, di sini dengan menggunakan zairatil qubur, apakah dalam ayat dikatakan zawaratil qubur? Ini para perempuan yang suka berziarah kubur. Jadi bukan cuma para perempuan yang ziarah kubur, bukan, tapi para perempuan yang suka, yang sering. Kalau cuma sekali-kali sebelumnya menyatakan tidak mengapa. Cuma sebagian lain menyatakan tetap tidak boleh. Wallahu alam. Dan juga yang kedua, kalau yang pertama tadi laknat Rasul kepada zairatil kubur, para perempuan yang suka melakukan ziarah kubur. Yang kedua, wal muttakhirina 'alaiha al-masajida, dan orang-orang yang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid-masjid, tempat ibadah. Dan yang ketiga ini wassuraja, orang-orang yang meletakkan lampu-lampu di kuburan-kuburan. Ini tiga perkara yang menyebabkan datangnya laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawu ahlus sunan. Ahlus sunan di sini maksudnya adalah ai Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah dan juga Nasa'i. Cuma Nasa'i ini tidak meriwayatkan hadis ini. Jadi tiga ahlus sunan tadi. Ya. Ini orang-orang, ini para ulama ahli hadis yang memiliki kitab Sunan. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. Cuma An-Nasai tidak meriwayatkan hadis ini. Dia yang dikenal di Ashabul Sunan itu empat tadi. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasai. Ya. Zairatil kubur, yakni aiminan nisa. Orang-orang yang suka berziarah kubur, maksudnya dari kalangan wanita, dari kalangan perempuan. Ya. Sehingga sebagian ulama ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh, minimalnya makruh. Kalau perempuan itu sering-sering berziarah kubur. Wasuruja ay alladzina yuqiduna saraja 'ala al-maqabiri wa yudhi'unaha, yani orang-orang yang menyalakan pelita-pelita di kuburan-kuburan dan menerangi kuburan tersebut. Makna hadis ijmalan, makna hadis ini secara global, yad'u sallallahu alaihi wasallam bil la'nati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat. Dan laknat itu adalah wahiyya at-taradu wal ibadu an rahmatillah. Laknat itu adalah pengusiran serta penjauhan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilaknat maksudnya orang yang diusir dan dijauhkan dari laknatnya Allah. Siapa itu mereka? Yani lin nisa'il lati yazurnal qubura. Yani bagi kaum wanita yang suka berziarah kubur. Ini laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Kenapa demikian? Li'anna ziyaratahunna yatarattabu 'alaiha mafasidu minan niyahati wal jaz'i wa iftitanir rijali bihinna. Kenapa Rasulullah melaknat kaum wanita yang suka berziarah kubur? Karena dengan ziarahnya mereka, kaum wanita itu akan terdapat kerusakan-kerusakan yang mengiringinya. Baik itu berupa niyaha, yakni ratapan-ratapan, al-jazai, keluh kesah. Waftitan rijali bihin. Dan juga terfitnahnya kaum laki-laki dengan mereka. Apalagi kalau di sana campur baur. Ini jelas, kaum laki-laki terfitnah dengan adanya kaum wanita yang ikut berziarah kubur bersama mereka. Karena memang seperti itulah syaitan itu menggoda manusia dari sisi kaum wanita. Sampai-sampai Rasul menyatakan, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada perempuan. Jadi ini diantara sebab kenapa Rasul melaknat mereka, itu yang pertama karena ada kerusakan yang banyak diantaranya aniyaha. Ini ratapan-ratapan, keluh kesah, dan juga terfitnahnya kaum laki-laki dengan mereka. Wala'na alladziina yattakhidhuna al-maqabira mawaatina 'ibadatihi aw yudhi'unaha bis-suruji wal qanadil. Dan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat-tempat ibadah. Aw yudhi'unaha bis-suruji wal qanadil. Apakah mereka itu menerangi kuburan-kuburan tersebut dengan menggunakan pelita-pelita, lampu-lampu, dan juga pelita-pelita? Kenapa demikian? Li'anna hadza ghuluwun fiha wa mudda'atun lisyirki bi ashabiha. Karena hal tersebut merupakan perbuatan ghulu dengan kuburan dan juga hal yang akan mendorong kepada kesyirikan, yakni kepada penghuninya. Kalau sudah kuburan diterangi, berarti kan ini menarik perhatian. Kemudian ada orang datang ke situ, dan juga akhirnya terjadilah kesyirikan yang tidak diinginkan. Meskipun awalnya memang bukan untuk acara itu. Tapi namanya syaitan itu, saya ingatkan lagi, syaitan itu senantiasa menggoda kita dari semua arah. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini jadinya syaitan, sumpahnya syaitan di depan Allah. Aku akan datang kepada mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Ini syaitan. Sehingga hati-hati dengan tipu daya syaitan dari semua sisi. Ya. Kalau syaitan sudah tidak mampu menggoda manusia dengan jalan kesesatan, dengan jalan kemaksiatan, syaitan akan menggoda dengan jalan ketaatan. Orang yang taat tidak bisa digoda digoda dengan ketaatan yang lebih. Sudah terus ibadah terus. Sampai akhirnya berlebihan di dalam melakukan ibadah tersebut sehingga dia terjatuh dalam perbuatan kebid'ahan. Ini syaitan. Seperti itu. Kita lanjutkan di munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadits ini dengan bab, annahu yadullu ala tahrimil ghuluwi fil qubur. Bahwasanya hadits ini merupakan dalil haramnya bersikap ghulu. Bersikap berlebihan terhadap kuburan. Ini jelas ya? Li'anna dhalika yusayyiruha awthalan tu'badu. Karena hal itu adalah merupakan perbuatan yang akan menjadikan kuburan tersebut sebagai sesembahan yang akan disembah. Sebagai berhala yang akan disembah. Ini jelas sangat sesuai antara hadis ini dengan bab kita yang sedang kita baca di sini. Ya, tentang haramnya bersikap ghulu terhadap kuburan karena itu merupakan sebab yang akan menjadikan seorang itu menjadikan kuburan sebagai berhala. Ma yastafadu min hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, tahrimul ghuluwi fil quburi bittikhadiha mawatina ibadatin. Haramnya bersikap ghulu dengan kuburan, yakni dengan cara menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat-tempat ibadah. Li'annahu yufdi ila syiriki, karena hal tersebut akan yakni mengantarkan kepada perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, tahrimu tanwiril maqabir. Li'anna dhalika wasilatun li'ibadatiha, haramnya menerangi kuburan. Memberikan lampu-lampu, penerangan-penerangan di kuburan. Karena hal itu adalah merupakan wasilah perantara untuk beribadah kepadanya. Kalau sudah terang berarti kan orang akan semakin senang untuk datang. Asalnya yang ketiga, annal ghuluwa fil quburi minal kabair. Bahwasanya perbuatan ghulu berlebihan berkaitan dengan kuburan termasuk di antara dosa-dosa besar. Kemudian ar-rabi, anna 'illata an-nahyi 'anil salati 'indal qubur hiya khawfu asy-syirki la li ajli an-najasati. Bahwasanya alasan larangan salat di kuburan adalah karena khawfu syirki, khawatir, takut dengan kesyirikan. Bukan karena kuburan itu najis, bukan. Jadi bukan karena najis, bukan. Beda halnya dengan kamar mandi, WC. Ini kan larangannya karena di situ tempat najis. Jadi di sini larangannya itu karena takut kesyirikan. Ini ilahnya, alasannya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarana baina ittikhadhiha masajida wa israjiha wa la'ana 'ala al-amrayn. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan di antara larangan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid dan juga menerangi kuburan tersebut, dan Rasul melaknat dua perkara tersebut sekaligus. Walaysa al-la'nu 'ala israjiha min ajli an-najasati, dan beliau tidaklah melaknat bagi orang yang memberikan penerangan lampu di kuburan tersebut karena najisnya, bukan. Fakada salatu 'indaha, demikian pula Rasulullah melarang salat di sisi kuburan, ini juga larangan. Ya, jadi alasannya itu karena kesyirikan. Dikhawatirkan tempat tersebut banyak menggelincirkan seseorang ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu saya sebutkan kemarin ada 3 tempat yang dilarang untuk melakukan sholat. Sebagian ulama itu menyatakan bukan karena tempatnya tapi karena illahnya, alasannya. Yang pertama kuburan. Kuburan ini tempat sering terjadinya kesyirikan sehingga dilarang sholat di situ. Jadi bisa jadi diarahkan ke dalam makna yaitu karena khawatir kesyirikan, yaitu tempat-tempat yang di situ dilakukan kesyirikan. Sebagai contoh mungkin di Borobudur, di sana banyak arca-arca berhala-berhala, dilarang juga di situ. Prambanan, apakah mungkin candi apa yang biasanya banyak terjadi kesyirikan, dilarang di situ. Bukan karena najisnya, bukan, tapi karena di situ dikhawatirkan terjadi kesyirikan. Ataukah mungkin di bawah pohon besar yang biasa di situ diberikan sesaji, juga dilarang, karena di situ tempat kesyirikan. Ya, ataukah mungkin di sendang yang bisa di situ diberikan sesaji juga dilarang. Khawatirnya nanti menyerupai orang-orang musyrik dalam memuliakan tempat tersebut. Jadi alasannya itu karena khaufus syirki, khawatir dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua tempat yang dilarang yakni al-hammamat, yakni kamar mandi, kamar mandi. Apakah WC-WC? Ini karena alasannya najis. Jadi semua tempat yang di situ lebih dominan dengan najis, maka di situ juga dilarang untuk melakukan sholat padanya. Kemudian yang ketiga ini tempat marabitil ghanam, apakah mabarikul ibil? Apa? Mabarikul ibil ini tempat menerumnya unta. Karena Rasul memberikan alasan itu adalah tempat bersemayamnya syaitan. Sehingga ini juga dilarang. Ya. Ini selesai pembahasan kita berkaitan dengan masalah ini dalil yang datang bahwasanya hulu terhadap kuburan orang-orang saleh ini merupakan bentuk menjadikan kuburan tersebut sebagai autanan berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesyirikan-kesyirikan baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan kita meninggalkan kesyirikan dan senantiasa berpegang teguh dengan tauhid. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya berkaitan dengan masalah maja'a fi himayatil mustafa, janabat tauhid, yakni dalil yang datang berkaitan dengan penjagaan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yakni melindungi tauhid. Sebelumnya ada perkara yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu. Kalau di pertemuan yang lalu kita awali majelis kita dengan mengingatkan akan keutamaan bulan Dzulhijjah. Bahwasanya bulan Dzulhijjah tersebut adalah salah satu bulan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Kalau boleh kita katakan keutamaannya ini hampir sebanding dengan keutamaannya bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, kaum muslimin sudah banyak yang tahu keutamaannya. Semua orang pun tahu, kalau dia Islam pasti tahu keutamaan bulan Ramadan. Yang taat maupun yang maksiat juga tahu. Ya. Tapi kalau bulan Haji ini jarang yang tahu. Karena jarang yang tahu sehingga banyak orang yang meremehkannya. Oleh karena itu perlu kita ingatkan bahwasanya bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan yang dilakukan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Disebut dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah menyatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamil asyr. Tidaklah ada hari-hari yang mana amalan saleh lebih Allah cintai untuk dilakukan dibandingkan dengan 10 hari ini. Ini 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah. Tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaannya. Sampai-sampai jihad saja Rasul menyatakan wal jihadu fisabilillah. Ketika sahabat bertanya, "Wal jihadu fisabilillah ya Rasul? Bukankah jihad di jalan Allah terlebih utama ya Rasul?" Rasul menyatakan, "Tidak, tidak. Wal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan keutamaannya. Kecuali orang yang pergi dengan hartanya serta jiwanya dan tidak kembali sedikit pun, maksudnya syahid, baru bisa mengalahkan. Kalau masih pulang, belum bisa." Ini secara umum keutamaan bulan Dzulhijjah. Demikian pula di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar supaya kita memperbanyak puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu termasuk di antara amalan saleh, termasuk di antara bentuk ibadah. Terlebih khusus lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan kepada kita untuk melakukan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini hari yang dikenal dengan hari Arafah. Kenapa dikatakan dengan hari Arafah? Karena ketika itu seluruh kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Ibadah yang agung, wukuf di padang Arafah, sehingga hari tersebut dikenal dengan hari Arafah. Dan seluruh kaum muslimin yang sedang tidak melakukan ibadah haji disyariatkan bagi mereka untuk melakukan puasa pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ini sunnah. Cuma ini sunnah yang muakkad, sangat ditekankan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita dengan cara Rasul menyebutkan keutamaan yang sangat besar pada puasa tersebut. Ini puasa Arafah. Dalam hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, maksudnya keutamaannya apa? Keutamaan apa dalam puasa Arafah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Berarti kan keutamaan ini hanya ada pada puasa Arafah dan tidak ada di puasa yang lain. Di sini menunjukkan keutamaan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ingat, tanggal 9 Zulhijjah Arafah. Tapi kita ingin lebih jelaskan lagi berkaitan dengan masalah hadis tersebut tentang keutamaan puasa Arafah. Kalau berbicara tentang pengampunan dosa pada waktu yang telah berlalu, ini sudah tidak kita ragukan lagi. Selama kita benar-benar mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi syaratnya, yakni yang pertama at-tarku, yang kedua an-nadamu, yang ketiga al-azamu. Maksudnya adalah at-tarku, yakni meninggalkan perbuatan dosanya tersebut. Yang kedua adalah an-nadamu, menyesali perbuatan dosanya tersebut. Dan yang ketiga adalah al-azamu, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni. Allah mengatakan, ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartulak. Wahai anak Adam, jikalau seandainya dosamu sudah sampai menyentuh puncaknya langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartulak, niscaya aku akan ampuni. Ini maha pemurahnya Allah, maha pengampunnya Allah, maha penerima taubatnya Allah. Sehingga ini kesempatan emas untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Maka lakukanlah amalan yang bisa menggugurkan dosa. Ini salah satunya adalah puasa Arafah. Ini jelas ya. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah pengampunan dosa pada waktu yang akan datang. Apa maksudnya? Apakah kemudian orang yang sudah berpuasa Arafah besoknya boleh bebas melakukan perbuatan dosa apapun? Ini keliru. Kalau seseorang memahami hadis tersebut dengan pemahaman seperti tadi, di batin sesat, keliru, jelas salah. Karena nanti apa? Akibatnya semakin banyak perbuatan dosa merajalela gara-gara memahami hadis keliru. Ah, saya sudah puasa Arafah, besok saya mau zina, mau membunuh, mau mencuri, sudah diampuni dosanya. Ini keliru. Jelas batil. Keliru, salah, sesat. Karena sungguh tidak ada seorang pun yang mendapatkan jaminan ampunan dosa yang akan datang kecuali dua golongan. Yaitu yang pertama para nabi alaihimussalatu wassalam, dan yang kedua adalah ashabul badr. Para sahabat yang mengikuti perang Badar. Adapun dari yang menunjukkan hal tersebut, kalau tadi masalah nabi kita sebutkan jaminan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyaghfira laka Allahumma taqaddam min dhanbika wa ta'akhir. Agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Ini janji Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk ashabul badar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, if'alu ma syi'tum وَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Lakukan semua kalian, silahkan lakukan, karena sungguh kalian telah diampuni. Ini untuk siapa? Ashabul Badar. Hanya dua golongan ini saja yang mendapatkan jaminan ampunan dosa yang akan datang. Tapi untuk kita, tidak. Kemudian bagaimana maksud hadis tersebut? Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya orang yang sudah melakukan puasa Arafah, Allah akan ampuni dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik. Ayu wafiq asaimahu falayatil ghadbin. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada orang yang melakukan puasa Arafah sehingga dia tidak melakukan perbuatan dosa setahun yang akan datang. Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik untuk melakukan amalan saleh yang akan bisa menghapuskan perbuatan dosanya tadi. Karena namanya kita manusia kan tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa, keliru. Sering kita lakukan. Karena ini sudah menjadi kodrat kita. Allah berfirman, ya ibadi, innakum tuhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan di siang maupun di malam hari. Ya. Rasul juga bersabda di hadis yang lain, kullu bani adam khata, wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam itu khata, dengan menggunakan sirah mubalaghah, banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang mau bertobat. Ini jelas ya? Jadi kita itu tidak terlepas dari kesalahan. Oleh karena itu, ketika kita mau berpuasa Arafah, tentunya dengan sesuai syariat, niatnya ikhlas, ketentuannya juga pas, sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan kepada kita, Allah akan memberikan taufik kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, agar supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa setahun yang akan datang. Ataukah kalau kita terlanjur melakukan perbuatan dosa karena kelalaian kita, karena kealpaan kita, karena ketidaksengajaan yang kita lakukan karena kejahilan kita, maka Allah akan berikan bimbingan kepada kita untuk melakukan amal saleh yang bisa menghapuskan perbuatan dosa. Apa itu? Ini beristighfar dan bertaubat. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang yakni kita lakukan dengan tanpa kesengajaan, kemudian kita mengingat Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar. Ini salah satu hadis yang menunjukkan akan keutamaan puasa Arafah. Sehingga meskipun ini tidaklah wajib, tapi tidak sepantasnya kita sia-siakan amalan yang mulia tersebut. Cuman yang menjadi permasalahan di sini, kapan Arafah itu terjadi? Ini yang menjadi permasalahan. Kalau kita mau mengikuti penanggalan pemerintahan Saudi, karena pemerintahan Saudi menetapkan 1 Dzulhijjah kemarin jatuh pada hari Kamis. Sehingga Arafah itu jatuh pada hari Jumat. Oleh karena itu jamaah haji melakukan wukufnya juga pada hari Jumat. Sehingga pendapat yang pertama ini jelas puasa Arafahnya itu hari Jumat. Saya sebutkan tadi dikatakan Arafah karena ketika itu kaum muslimin sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Hari Arafah. Sehingga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala berpendapat dengan pendapat ini. Artinya berpuasa mengikuti wukufnya orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Dalam hari ini hari Jumat besok ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yakni kalau kita mengikuti penanggalan pemerintahan kita, pemerintahan kita memutuskan kemarin tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat. Sehingga puasa Arafah hari Sabtu. Ini yang menjadi permasalahan. Antara yang pertama dengan yang kedua. Sama-sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau berpendapat tetap ikut pemerintahan setempat. Tetap ikut pemerintahan setempat. Ini bagaimana kita menyikapinya? Wallahu taala a'lam wa a'lam. Kalau dalam hal Eid jelas, Eid itu bersama pemerintah. Ini menurut pendapat yang paling rajih di antara pendapat para ulama. Tapi kalau masalah puasa, kalau puasa Ramadan, ya, ini juga pendapat yang rajih juga diikuti pemerintah. Tapi kalau puasa Arafah ini yang ada permasalahan. Wallahu a'lam. Tapi kalau dikatakan Arafah tadi saya sebutkan, karena ketika itu kaum muslimin sedang wukuf di padang Arafah. Sehingga wallah alam saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengikuti pendapatnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, yakni Arafah pada hari Jumat. Tapi kalau bagi jamaah ada yang mengikuti pendapatnya Syekh Muhammad Salih Shalih Al-Utsaimin, silakan. Ya karena ini yakni permasalahan fikih yang di sana juga terdapat keluasan. Wallah alam ini sekedar yakni mengingatkan agar supaya jangan sampai kita lupa dengan amalan yang mulia tersebut, meskipun tidaklah wajib, tapi perhatikan. Jadi jangan sampai gara-gara perbedaan pendapat di sini kita kehilangan amalan yang mulia dengan tidak melakukan, jangan sampai. Tapi kita tetap lakukan. Kalau kita lebih cenderung pendapat yang menyatakan Jumat, ya silakan. Kalau kita lebih cenderung pendapat yang menyatakan Sabtu juga tak apa. Yang jelas jangan sampai kita terlewatkan dari amalan yang mulia ini. Meskipun tidaklah wajib, tapi perhatikan Rasul menyatakan juga virus sanat dan maudiyat wal baqiyah. Allah akan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Maksudnya adalah Allah akan memberikan bimbingan taufik, hidayah, petunjuk untuk tidak melakukan perbuatan dosa setahun yang akan datang. Ataukah Allah akan memberikan bimbingan kepada kita, orang yang melakukan puasa Arafah, yakni untuk melakukan amal saleh yang bisa menghapuskan perbuatan dosa. Ini sedikit yang saya ingatkan, mudah-mudahan apa yang saya ingatkan bermanfaat bagi disiplin kepada ikhwah seluruhnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap dengan puasa kita, mudah-mudahan Allah akan menghapuskan dosa kita selama setahun yang telah berlalu. Dan semoga Allah membimbing kita agar supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa selama setahun yang akan datang. Amin. Allah. Allah Ta'ala a'lam wa'alam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.